Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati, kula kalih panjenengan tangke musonep sakniki dijak ngrungokaken pengajian kitab hikam yang intinya kita sudah sampai pada halaman 94 garis dari atas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, monggo kita waos riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alima lan ngerti sapa Allah ma ing barang fika kang tetep ing dalem sira min wujudi syarohi saking anane ngelewati wates. Ai wuju ai mujawazatil hati tegesi ngelewati ing wates fitasarui ing dalem cepet-cepetan ilal amali maring amal wal hirsi lan ing dalem lupo alaihi ing atasi amal fayu adi mongko nekaaken apa wujudu syarah ka ing sira ila alla taktia maring yento orah nekani sira bi kelawan amal ala wajhil kamali ing atasi dalan kang sampurno. Krono ngoten fahajaro mongko nyegah sapa Allah bitakhfifi kelawan den waca enteng. Anteni enteng niku mboten kadik tasdid. Fahajaroha lae diwaca abot jenenge tasdid hajaroha. Mongko nyegah sapa Allah aing taat bitakhfifi kelawan den waca enteng aimana ategese nyegah sapa Allah aing taat ala ingkang atase sira mi ba'dil auqati ing dalam setengah biro-biro waktu. Fa innal faraidu mongko sak temene biro-biro salat fardhu iku yantan iku kecegah apa fi'lu nglakoni ing faraid bi ghairi auqatiha ing dalam liyane biro-biro waktune faraid al mahdudati kang den batesi apa auqat. Wa nawafil utawi biro-biro ibadah kang sunat iku yantan iku kecegah apa fi'lu nglakoni ing nawafil fi waktil karohati ing dalam waktu makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawani kemusonep Allah niku sampun mangertosi mbepile wonten ndek ati kula kale panjenengan menungso sedaya niki diberi sifat yang namanya syaroh. Syaroh niku melewati batas. Jadi ngelebihi saking kebiasaane. Manusia itu suka overdosis. Menungso niku lebih senang ada di atas rekan-rekannya yang lain dibandingkan dengan sama-sama bersama dengan rekannya. Jadi pun watake menungso niku kepingin ketok orang yang cepat. Lek ketok wong sing cepat bangga. Kepingin ketok wong sing nyambut gawe kira-kira ketok tok ndang-ndang sugih. Itu kebanggaan. Wong sing gak ada karir teko caba, catam, caba dan seterusnya. Dia ingin cepat menjadi orang yang punya tingkatan yang lebih atas dan dengan cara yang sangat cepat. Menungso niku pancene kepingin niku kepingin kontan. Nglakoni sakniki hasil saiki. Nglakoni wingi ya hasile wingi. Nglakoni mben hasile ya mben. Dan seterusnya. Seneng menungso niku nglakoni barang cepet-cepetan niku seneng. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu sengaja dijadikan oleh Allah dari sifat yang namanya terburu-buru. Kepingin melampaui batas niku seneng. Golek pangan ae, mboten cukup mek kangge disimpen sedina rong dina mboten. Lek iso niku kira-kira menungso niku nglompokno donya sing andai kata dipangan 2 tahun ke depan niku mboten entek. Niku kesenengane menungso. Padahal Kanjeng Nabi niku apa yang dimakan sekarang itu mencari sekarang. Sing dipangan meneh ndolek meneh niku Kanjeng Nabi. Tapi itu bukan watak aslinya manusia. Watak aslinya manusia ya kayak kula jenengan ngeten. Donya niku kurang tok. Inginnya itu melebihi batas. Cara tiyang sakniki rakus. Allah itu sangat mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari sifat yang namanya rakus. Ai mujawazatil haddi fit tasaru'i ilal amal, artinya melewati batas dalam mempercepat amalnya. Wal irsi alaihi, dan cepat-cepat melakukan amal, yang akhirnya kalau da'eniku ingin cepat-cepat, terburu-buru, maka ibadahnya dilakukan dengan tidak sempurna. Sampeyan delok pun menungso-menungso niku lak senengan sing kesusu. Wong sembahyang niku sampeyan angen-angen berjamaah makmum nang imam sing wacane cepet karo makmum nang imam sing wacanane alon-alon niku senengan endi? Sampeyan ndak usah jawab. Pertanyaan ini enggak perlu dijawab, siapapun ini tahu. Jawabannya yang asli adalah menginginkan berjamaah makmum dateng tiang sing salate cepet. Lek salate alon-alon biasanya makmume rasa-rasen. Lan ini sudah merupakan wataknya manusia. Allah sudah tahu kalau manusia itu punya sifat melampaui batas niku Gusti Allah pun semerap. Ana menungso niku sing kendoan nggih wonten. Nak tahu poso, ojo maning poso sunat, poso wajib gak tahu. Tapi di balik itu ada manusia yang senangnya itu overdosis. Poso niku ndak cukup sedino. Tapi dari pati geni sampai sedina suwengi. Onten sing lek tiang terakat niku ndak mangan, ndak ngombe sampai rong dino rong bengi. Ono sing boten mangan niku sampai telung dino telung bengi. Macem-macem. Warna-warna ni manusia. Lek krono Allah niku mengetahui bahwa manusia niku gak ada sifat rakus. Manusia itu punya sifat selalu kurang melulu. Maka Allah hajaroha alaika fi ba'dil awqat. Allah melarang taat ini kepada kamu dalam sebagian beberapa waktunya. Napa maksudnya? Fa innal faraidha yamtani fi'luha fi ghairi awqatil mahdudah. Allah melarang mengerjakan beberapa pekerjaan fardu di selain waktunya. Lek duduk waktune ndak dilakoni wis. Waktune zuhur ya sembahyang zuhur. Cok sampai waktune zuhur sampean gawe sembahyang asar mboten oleh. Waktu ini sembahyang subuh sampean gawe sembahyang isya mboten oleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang seperti ini. Niki cara tauhid, cara tasawuf. Lah lek cara fikih ya siji, cara fikih niku iso diwolor, iso diodot. Kok cara karet niku lek cara fikih iso diodot. Zuhur dilakukan pada waktunya asar, boleh, namanya jamak takhir. Asar dilakukan pada waktunya zuhur. Dijokno niku jenenge jamak takdim. Ini cara fikih, tapi cara tauhid begitu tuh enggak boleh. Lho niki lho, malah lek tauhid niku justru lebih kereng daripada fikih. Sementara niki wonten tiyang niku menilai bahwasanya tauhid itu bisa menyebabkan orang tidak sholat, menyebabkan orang mboten karek poso. Niku duduk tauhid niku jenenge ngawur, zindik. Kalau orang itu tasawuf, mempelajari kitab hikam, maka dia berarti mempelajari toto kromo sing sempurno yang sangat sekali tidak bertentangan kale dawuhe Gusti Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Iki buktine alima ma fika min wujudis syarahi fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Allah sudah mengetahui kalau kita ini punya sifat rakus, justru karena itu Allah melarang kita melakukan satu ibadah di tempat di waktunya ibadah yang lain enggak boleh. Walaupun di dalam sisi fikih niku jenenge kodok, kula nang sampean, kula sampean kali Gusti Allah tetap diharani dosa. Cara tauhid lho. Nek cara fikih mboten. Nek cara tauhid, waktu enggak boleh. Kalau waktunya zuhur ya untuk zuhur. Kalau waktunya asar ya untuk asar. Oh dibolak-balik, waktune asar digawe zuhur, waktune zuhur digawe asar. Terus nanti ketika sampean memasuki waktunya asar mau ngerjakan apa? Lah ini loh kekurangannya tiang fakih niku ngoten. Dia hanya mengikuti hukum apa adanya. Siji lek kali tiang niku ahli tasawuf, di samping tauhid fakihnya dipakai, justru dia menggunakan ilmu tasawuf yang notabene jelas lebih mahal, lebih ketat daripada ilmu fakih. Ngoten. Mboten angsal lek cara fakih. Sembayang sunat wonten di waktu karohah niku mboten angsal. Lek wis makruh mboten oleh pun nek cara fikih niku. Memang apa? Tujuannya agar tidak ada rasa keinginan untuk melampaui batas. Lek zuhur ya sembayang zuhur tok. Asar sembayang asar tok. Sunat rong rakaat ya wis rong rakaat tok. Niki tiang-tiang medukun itu kadang-kadang aneh-aneh. Ono bupati, pencalonan bupati, jaluk tolong nang wak dukun. Dikongkon sembahyang, sewu rakaat. Hanya untuk kepentingan ingin jadi, ingin memperoleh sebuah jabatan. Keliru banget, keliru. Lah, apa sampe sembahyang ake-ake? Wong nang Allah wis dikei tuntutan sak monten. Ya, sakadarilah. Duhur petang rakaat, asar petang rakaat, sunat qobliyah ba'diyah sampe lakoni. Duhai papat, petang rokaat, tahajud dua rokaat, hajat dua rokaat, surat-surat lel dua rokaat. Cukup mbunan. Nang Allah dikongkong bayang mek 6 rokaat, ditambah sembayang sampai sewu rokaat. Iku jenengi nyikso. Mboten oleh, nang Allah ngeten iku mboten oleh. Wis pengen sakat dari ala anan ini syariat. Lu cara nih, ya penjenengan takon nang kiai-kiai. Ngeten. Jangan sampai saya ini dewe, gak oleh sampai saya ini dewe. Walaupun lebih, gak boleh. Polai sing kadung poso, diperintah oleh Allah akhirnya sampean melakukan pati geni. Ini cara tauhid mboten angsal ngoten niku. Kenapa? Karena waktu di tempat yang waktu yang lain itu ada tempatnya sendiri. Ada ibadahnya tersendiri. Nek jam zuhur, jam 12 sampai jam sekawan, setengah sekawan niku waktune zuhur. Jangan dilakukan yang lain. Setengah sekawan sampai jam 6 itu waktunya asar, jangan dilakukan salat maghrib agar kita tidak terlihat orang yang melampaui batas. Wa fi ba'dinn naskhi nusakhi mawon nuskhatun mufradnya jamaknya nusakhun wa fi ba'dinn nusakhilan iku setep ing dalam setengah biro-biro nasakh fahajaraha utawi dawu fahajaraha alaika fahajaraha mungkong larang sapa Allah ing taat alaika ing atase sira fil auqati ing dalam biro-biro waktu bitasdidi kelawan den sangetaken fahajjaroha bitasdidi kelawan den paringi tasdid fahajjaroha lae hajjaroha diparingi tasdid maknane aija Allah tegese ndadekaken sapa Allah likulli taatin kadwe saben-saben ibadah ndadekaken waktan ing waktu maksuson kang den tentuaken. Walam yaj'alan orang dadeaken sapa Allah ing taat daimatan ingkang langgeng ingkang netep fi jami'il auqati ing dalam sekabehane biro-biro waktu li alayah sula trapun ora hasil mingka saking sira syarohun apa ngliwati wates faya juru mongko narik apa syaroh ka ing sira ilat tarki maring ninggal. Dadi dawuhne Kiai Musonep niku di dalam sebagian kitab itu tidak memakai hajaroha tetapi hajaroha dengan pakai tasdid. Kalau sudah dengan pakai tasdid maknanya adalah Allah menjadikan untuk setiap ibadah itu waktu yang tertentu dan Allah tidak menjadikan satu ibadah itu menetap di semua waktu. Kenapa? Agar tidak terjadi yang namanya melampaui batas. Nek wis ngelampaui batas biasane menungso niku faya juruka ila tarki bisa narik sampean niku maring ninggalaken. Nak tahu sembahyang akhirnya dikongkon sembahyang salat sunat sewu rakaat, sembahyang sewu rakaat. Warang pun tutuk 900 rakaat niku rasane koyo mblenger ndas blengkemen. Akhirnya leren wis tak sembahyang belas sampai setahun. Lo perbuatan yang seperti ini sangat tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo ngoyo-ngoyo le ibadah niku. Sakwonten mawon. Lah apa sampean katik ngoyo-ngoyo? Gawe apa sampean ngoyo-ngoyo? Nyambut gawe rino wengi ndak tau mule-mule. Karepe kepingin duwe emas sak gunung. Terus sampean lek duwe emas sak gunung katik gawe apa emas nang sampean? Kepingin tuku motor sing awapui tonggone cek gawok kabeh. Cek ni weru lek sampean niku wong soge. Cek ni weru tonggone lek sampean niku wong sakti. Apa perlunya? Sampean sakti yo koyok nopo. Sugi yo koyok nopo. Punya keanehan seperti apa lek panjenengan tidak melaksanakan syariatnya Gusti Allah. Ingat, panggenan ni ono di neroko. Senajan sampean dadi rakyat biasa. Ndak duwe. Ya wis sak kadare mawon kelakuane, sing penting syariate tepak. Insyaallah melbu datang swargane Gusti Allah. Ngoyo-ngoyo. Ana daya teko nang umahe. Polahe sing teko iku mang gurune. Akhire awake kepengin menghormat guru dengan sekuat-kuat tenaga sampai diutang-utangno. dibeleno petik telu padahal awake saben dino mangan iku kekurangan. Iki kuat mbeli petik telu sampai utang-utang. Gawe apa? Sak kuate njenengan niku. Dum-dum nang wong-wong sing bok-bok. Ngekeke wong kan sak miliat, 500 juta, 750 juta. Duwe mek titik akhire nglambrak, donyane wong dipeki kabeh. Lek wong biasa nyolong garis miring maling nun sewu. Lek pejabat iso dadi koruptor krana dhek bersedekah ngoyo-ngoyo di atas kemampuannya. Panjenengan dadi apa ndak kadek ngoyo-ngoyo wis anane wis. Sampean kuat sedekah 1000 ya 1000 aja 2000. Sampean kuat sedekah 3000 ya 3000. Sampean dunyane akeh sedekah titik ya keliru. Iku jenenge banyak ngendok-endoke cecek. Lek banyak nggih ngendoke kudu ndoke banyak. Lek cecek ya ngendoke kudu ndoke cecek. Ngoten. Gampangane sesuaikanlah dengan kemampuan, jangan sampai ngoyo-ngoyo. Nguat-nguat no aja. Ngoten. Biasane lek pun nguat-nguat niku mblenger. Mari ini tidak kelam wis. Nuwun sewu. Wong lanang wedok kumpul karo bojone. Jimak pamane nggih. Kupingin nang bojone iku diarani awake kuat. Akhire jimak bojone niku sampai waktu 3 jam. Supaya bojone niku gawok dan mengetahui lek dhek niku kuat. Nuwun sewu. Lek wis ngoten mari ngono menene mblenger. Ketimbang sampean nganu bojone disuweno mari ngono iso mblenger. Niku luwih apik panjenengan nganu titik-titik mawon. Mun sewu nggih rada jorok niki. Sediluk-sediluk ae sing penting istiqomah. Mbok saben bengi rutin. Saken sing wedok nyenak kangen. Burung dino sepisan. Sampeyan sak wulan sepisan. Ditukno mulai jam 8 sampai jam 3 bengi. Mari ngono ndak disambangi belas ana rong wulan. Ya melung-melung sing wedok cak. Dosa. Ndak usah ngoyo-ngoyo wis. Khairul umur awsatuha luweh api-api piro-piro perkara nginiku tengah-tengah saja, terlalu banyak jangan, terlalu sedikit juga jangan, sedang-sedang saja, jadi lagu ini penyanyi ini ko. Walhasilu utawi hasile utawi pokoke iku anna talwina to'at sak temene merno-mernoaken ing ibadah, merno-mernoaken ing piro-piro ibadah iku liwujudil malali krono anane sifat bosan watahjiruha watahjiroha atau teng anatalwina watahjiroha lan ngelarang ing to'at fil aukoti ing dalam piro-piro waktu liwujudi syarohi krono anane drembo krono anane kurang kurang mawon torakus fil aukoti ing dalam piro-piro waktu iku liwujudi syarohi krono anane krono anani rakus ngoten. Jadi kedua-duanya ini harus seimbang. Kan mergane nang Gusti Allah ibadah niku dikei macam-macam supaya mboten bosan. Landa oleh genteng ibadah sak katek-kateke krono Allah mengetahui bahwa sampean iku seneng ngelewati wates. Jadi nang atur dikei wates sak mini batese. Sesuai dengan kekuatannya sampean. Ojo dadi menungso ojo repot-repot dikei amal ibadah polahe sing setitik kesetitikan. Dikei amal ibadah akeh polahe kaken. Sing apik niku apa anane ndek syariat iki sampean lakoni wis. Ngaji kitab Fathul Qorib, ngaji kitab Fathul Muin, apa sing diterangno kiai niku sampean lakoni. Saanane dilakoni kuat nyambut gawe becak ya nyambut gawe becak. Ojo gede-gede cita-cita iku. Menggawane becak sampean kepengin dagang sing kira-kira sedina oleh hasil sak miliar. Krono kepenger-kepenger awake balak-balik lamun akhire becake disekek terakat nang kuburan. Ono ndik kuburan niku maca Yasin ping sak juta. Ula apa sampean maca Yasin sak kuburan ndik kuburan sak juta? Apa yang akan Anda peroleh dari maca Yasin ndik kuburan niku? Ingat, ndak ana sing sampean oleh teko konoan. Kalau toh ada itu hanya pahala saking ngarsane Gusti Allah kalau ibadah kita membaca Al-Quran atau yang lain iku sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang sak niki mboten. Awake penghasilane titik ngoyo kepengin duwe penghasilan sing akeh. Kula wis jembrot utange bok nak muli-muli toko pesarean. Mondokno nek pesarean ngakal-ngakali wong. Yus sing digawe utek tok niku. Mergane lek sampean kepengin dadi wong slamet iku tono niki. Ojo terlalu kesusu-kesusu. Ya ojo bosenan. Biasa mawon. Lek kula ambek sampean iki mboten bosenan, lan mboten kesusu-kesusu, mboten ngerasa rakus, insyaallah kula ambek panjenengan iki bakal dadi wong slamet donya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadi lek mboten nikmatani an'amallahu bihima 'ala 'abdi. Nikmatani utawi iku nggih. Anna talwina ta'at li wujudil malali wa tahjiriha fil awqati li wujudil syara' iku. Niki khabar niki. Khabari anna. Nikmatani iku nikmat loro. An'ama kang bareng nikmat Allah sapa Allah bihima kelawan nikmatani. Ala 'abdi ing atase kaulane Allah. Wa innal malala krono sak temene bosen wasyarohalan rakus afatani iku ponco luru azimatani kang agung karune koti atani kang mekotakan karune lil amali maring amal. Jadi Allah memberikan kita dengan bermacam-macam ibadah dan Allah membatasi kita untuk beribadah dibatasi dengan waktu-waktu tertentu. Ini adalah merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nikmat niku teko Gusti Allah niku. Sampai dikei waktu zuhur sampai asar. Waktu ini sembahyang zuhur, asar sampai salat maghrib niku waktu ini salat asar. Ngeten niki adalah merupakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kok ngeten nggih? Fa innal malala wasyaraha afatani azimatani qati'atani lil amal. Krono sifat bosen lan rakus ini adalah bahaya yang sangat besar bagi diri kita. Overdosis, kepingin sukses akhirnya poso rong dino rong bengi ndak mangan, itu sangat berbahaya. Kepingin sukses sampean akhirnya dagang sampai utang-utang. Engko lek wis utangnya kendolek dukun. Lek dukune nolong bantu sampean ndak berhasil, akhirnya diilokno dukune dukun ndak mandi. Oleh sampean ngarani dukun ndak mandi ku krono sampean dhewe sifate kesusu lan susah krono utange akeh. Lek wis utange akeh wong liya sing disalano. Mestine sing disalano iku kudu awake dhewe. Ojo nyalano wong liya opo sampean kok akeh utange. Ngoten. Itu namanya orang bijaksana. Wong awake akeh utange dadi wong sing disalano. Medukun boleh ndak tepak jarane wong dukune ndak mandi. Ngarani dukun ndak mandi itu krono ndek utek sing ono iku dhuwit tok, ngoten lho. Ngamuk-ngamuk nang dukune boleh ndak berhasil. Ambek dukun niku enggak ada pengaruhnya apa-apa. Sing ono pengaruh niku saking ngarsane Gusti Allah tok nyel, liyane mboten wonten. Mbok yo tok sampean iso ketok wong iso dadi macan. Sampean medukun ngriku, itu tidak menjamin untuk berhasil. Demi Allah, ya. Ya apa sampean mboten. Wong e kuwi tok hebat, dibacok ndak makan, bantu sampean belum tentu berhasil. Ndak nyono ndak apa sampean njaluk tolong nang emakne dhewe, ngekeki dhuwit 1 juta mak. Ki duit mak 1 juta, aku kepingin sepeda motor, tolong dungakno mandarmu kondang hasil. Allah mbarengi kalau ijabah, mandi. Senajan iku mak sampean dhewe. Menungso sak niki niki seneng diakal-akali wong. Lek wis krasa wae diakali katene ngamuk. Padahal awake dhewe sing njaluk diakal-akali. Bayangno ana wong medukun nang setunggal dukun. Krana ketok dukun niku iso gawe dhuwit teko deluang, deluang dicekel iso berubah dadi dhuwit akhir dikene sampean akhir sampean mantep. Njaluk petombo mriku. Njaluk syarat mriku. Coro akal lek dukun wang iso gawe deluang didadekno dhuwit, ndak kira medukun, nggih to? Mboten kira medukun. Gawe dhewe pokoke ndek omah. Meneng-meneng dhuwit deluang didadekno dhuwit. Nekakno dukun kesel-kesel. Nekane dayu, nemoni dayu, nemoni dayu ngakal-ngakali niku. Sampean ngeten nggih lek kepengin hasil sampean kudu ngeten, aduh. Kok katene ngalano pangeran? Kalau toh panjenengan katene njaluk tolong, enggak usah yang seperti itu. Wis njaluk tolong nang kiai, nang wong sing ahli bagus, ono dukun muni sampean lek hasil, aku njaluk sakmene. Aduh, bohong itu namanya orang bekerja. Niku jenenge wong nyambut gawe. Mboten katik ngoyo-ngoyo. Biasa-biasa mawon. Wal mujibu utahe kang nekaken lil malali maring bosen. Al mudawamatu iku netepi ala nimtin ing atase warna wahidin kang siji minal ibadat saking biro-biro ibadat. Watas amuha mongko bosen ha ing ibadat an-nafsu apa ati. Watas taskil halan milang-milang abot apa istaskola yas taskolu fatas taskolu ha lan milang-milang abot apa nafsu ha ing ibadat. Ata dadi uang sing nyebabno kula ambek sampean iki bosen krana pancet-pancet ibadah sing dilakoni. Lek wis pancet-pancet bosen, lek pun bosen diilang-ilang abot. Lah abot tak dilakoni. Ngoten dadi ne. Dadi sampean niku wis nang Allah dikai ibadah macam-macam ya sampean lakoni wis kuati. Ojo kate aneh-aneh. Maca Quran sedina bleng langsung khatam padahal awake niku ndak apal. Akhire ngoyo kepengin ngoten. Lah apa kate ngono? Ngodak mulai wulan Ramadan. Masih ndak wulan Ramadan sampean ibadah ya oleh ganjaran. Cuman kalau bulan Ramadan memang ada tambahannya pahala. Tapi bukan berarti kula niki ngelarang sampean bulan Ramadan ngatamno sedina sepisan di haram nang mboten atau dilarang juga tidak. Cuman yang jelas kita kalau jalan dengan stabil niku mboten bosen. Tapi lek ngoyo cepat mendal, cepat ninggalaken tuh gale mobil ngoten lho. Mobil niku lek momotane enteng nang mobil niku awet. Tapi lek momotane wabut, montor ceri dimoti 7 ton. Apa kok dimoti 7 ton? Jenenge ndang entek. Iya entek, momotane entek sak montor-montore. Jadi menungso niku ya wis dak ubahnya seperti mobil begitu. Lek terlalu banyak diforsir tenaganya, maka otomatis di akal niki akan tumbuh sifat yang namanya bosan. Tapi lek sampean ibadah sakanane, sak kongange, sak melbune waktu, ya ndak, enak kelakuane. Mboten kadik bosan, mboten kadik napa-napa pun eco. Perkane nang Allah niku kula mbek sampean dilarang melakukan ibadah di waktunya ibadah yang lain. Yang pertama, yang kedua, ibadahnya memang diwarna-warna nang Gusti Allah cek mboten bosan. Kedua-duanya ini adalah merupakan kenikmatan saking ngasane Gusti Allah. Da fa idza lawan tamu karikalane merno-mernoaken sira alaiha ing atase ibadah istahalta mongko milang-milang manis apa sih istahala istahlat istahlatha istahla yastahilin istahlatha istahlatha mongko milang-milang enak apa nafsu ha ing ibadah utawa ing taat wastakhfatha istakhaffa istakhaffatha lan milang-milang enteng apa nafsuha yang ibadah. Jadi ibadah ini kulek di cer, ditokno, dilakoni sepisan, bleng. Maka bisa menjadi manis rasanya ibadah. Lan sampean nganggep enteng. Ibadah ini ku nganggep enteng. Jadi lek jeneng nganggep enteng, ya malah dilakoni kelawan istiqomah. Cece lek sampean ini ku nganggep ibadah ini ku koyo abot. Waduh, wangil sampean singkat ini ngelakoni. Lali alon-alon, enteng. Sedina maca Quran pamane 3 lembar, 4 lembar. Suwe iso sampean istiqomah sampean. Lek maca sedina langsung separone Quran, wah bahaya iku. Mene kadung mogok ndak mlaku blas. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung makaten ingkang saged kula aturake, mandar muga wonten manfaate kangge kula sapanjenengan sedaya, bidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.